Halo para pembaca, pendengar, dan anggota grup pernafasan dan relaksasi Imersiva. Perkenalkan, nama saya Ades Aulia, pendiri Imersiva Studio, sebuah startup atau perusahaan rintisan berbasis wellness yang bergerak pada bidang kesehatan fisik dan pikiran. Kita akan membahas mengenai stres yang sebenarnya merupakan penyebab dari banyak penyakit, yaitu sulit tidur, asam lambung, pusing, seperti migrain atau vertigo, sesak nafas, dan masih banyak keluhan lainnya. Sebagian besar dari anggota grup pernafasan dan relaksasi Imersiva mempunyai keluhan sebagai berikut. Sulit tidur, asam lambung, atau GERD atau turunannya, kemudian ada yang merasa gelisah terus-menerus atau cemas terus-menerus, serta banyak penyakit lainnya seperti pusing kepala, kemudian otot terasa kaku, dan masih banyak lainnya. Untuk semua hal yang sudah saya sebutkan tadi, saya selalu mengatakan obatnya hanya satu saja, yaitu menurunkan kadar stres kita. Nah, gimana caranya? Ya, dengan latihan pernafasan. Loh, kok bisa ya satu obat untuk mengobati berbagai penyakit yang berbeda? Nah, kita akan mulai jabarkan di bawah ini agar semua sahabat di sini bisa lebih memahami asal-muasal dari berbagai penyakit atau keluhan lain yang dirasakan. Yang pertama harus kita pahami adalah mekanisme dari stres itu sendiri, yaitu lari, bertempur, atau diam, membeku. Otak kita adalah sebagai hardware, dan pikiran kita adalah sebagai software yang merupakan sebuah organ yang luar biasa. Otak didesain dengan kemampuan melindungi diri sendiri dari berbagai mara bahaya dan juga kematian. Intinya adalah bagaimana agar kita bisa bertahan hidup dan kita bisa thriving atau berjaya di dalam hidup kita. Nah, sayangnya kita kurang memahami semua mekanisme ini sehingga akhirnya malah menghasilkan pola pikir yang merusak diri kita sendiri, yaitu pola pikir yang menyebabkan kita stres. Stres adalah respon dari diri kita terhadap penyebab stres. Jadi, bukan stres adalah penyebabnya. Misalnya, ada dua orang yang sama-sama sedang berada di dalam kemacetan lalu lintas. Yang satu merasa biasa-biasa aja, santai aja, nggak apa-apa, namanya juga cuma macet. Namun ada orang yang lainnya, mungkin duduk persis di sebelahnya, merasa stres berat terhadap kondisi kemacetan ini. Nah, jadi tiap orang punya respon yang berbeda-beda. Nah, respon kita terhadap penyebab stres ini tergantung banyak hal. Dan di dalam komunitas atau grup pernafasan dan relaksasi Imersiva ini, kita tidak akan ya saling mengomentari, kok gitu aja stres sih? Nah, kalau para sahabat tidak merasa stres atau ada keluhan fisik dan pikiran lainnya, pasti nggak akan bergabung dong di dalam grup pernapasan dan relaksasi ini, kan? Dan yang harus kita sadari adalah stres merupakan bagian sehari-hari dari masyarakat modern saat ini. Nah, disinilah saya akan membantu Anda semua untuk belajar mengendalikan stres kita. Pertama-tama kita harus mengerti dulu mekanisme cara berpikir otak kita. Yang pertama adalah kita memahami apa yang disebut otak kadal atau otak limbik. Menurut teori evolusi, bagian otak yang paling pertama berkembang itu adalah otak kadal. Otak ini adalah yang merupakan bagian yang paling kecil dan letaknya persis di dekat batang otak. Sejak tahun 1954, otak limbik ini sudah mulai dikenali oleh para anatomi yang berkaitan dengan otak kita. Sejak saat itu, sistem otak limbik telah dianggap sebagai pusat dari emosi, kecanduan, perubahan suasana hati, dan banyak proses mental dan juga emosional lainnya. Nah, otak limbik ini adalah bagian otak yang secara struktur dan fungsinya sangat primitif, sangat sederhana, sehingga banyak orang menyebutnya otak kadal. Karena sistem otak limbik ini mengatur semua hal basic yang dimiliki oleh kadal, yang misalnya bertugas untuk melawan kalau ada ancaman, melarikan diri, kemudian juga memberi kita makan, misalnya dengan mengatur rasa lapar, kemudian juga berkembang biak atau fungsi seksual. Nah, fungsi otak inilah yang mengatur respon kita terhadap suatu bahaya. Sekarang anggap ya, kita sedang berjalan-jalan di tengah padang rumput. Lalu tiba-tiba muncul seekor harimau. Muncul di depan. Wah, langsung mengaum, langsung mengancam. apa yang terjadi pada tubuh kita? Fungsi limbik pada otak langsung mengatur semua sistem dasar yang akan mengeluarkan 3 buah respon, yaitu lari, bertempur, atau membeku alias tidak bisa bergerak. Nah, semua respon ini adalah respon yang wajar bagi semua orang. Ada yang bertemu harimau, langsung lari. Ada yang langsung siap-siap bertempur dengan langsung nengok kiri kanan, cari batu, ada kapak nggak? Atau ada pisau misalnya di tasnya? Atau ada batang kayu yang bisa langsung dipegang untuk jadi tombak? Atau mengatur posisi, langsung siap bertempur, mengepalkan tangan, dan langsung menjaga posisi untuk bergulat gitu ya. Tapi ada juga yang langsung membeku, diem sama sekali, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, atau bahkan ada yang langsung pingsan di tempat. Dan tiap respon itu akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Lah, lalu apa hubungannya nih bertemu dengan harimau dengan semua penyakit seperti asam lambung, sulit tidur, sesak napas, pusing, dan lain-lain? Ini kan jauh banget ya. Kita kan nggak pernah ketemu dengan harimau setiap hari, gitu kan? Apa hubungannya ketemu harimau dengan semua penyakit tersebut? Nah, kita akan mulai bahas nih. Salah satu perbedaan utama antara nenek moyang kita dengan diri kita sebagai manusia modern saat ini adalah nenek moyang kita itu mungkin bisa saja bertemu dengan harimau, tapi tidak bertemu setiap saat, setiap waktu, setiap hari, gitu. Misalnya sehari 3 kali ketemu harimau. Belum tentu juga setiap tahun ketemu harimau sekali, gitu kan? Nah, kita sebagai manusia modern justru bertemu ya dengan tanda kutip harimau kita setiap saat, setiap waktu. Bukan cuman sekali sehari, mungkin puluhan kali sehari gitu. Terus, loh, emang ada harimau di sekitar kita? Nengok kiri kanan, kan nggak ada. Nah, kita akan jabarkan ya. Arti harimau bagi manusia modern, ini adalah semua stimulus atau rangsangan yang akan menyebabkan respon otak kita yang sama atau tidak ada bedanya dengan menghadapi harimau di dalam kehidupan nyata. Nah, misalnya contohnya apa? Contohnya pekerjaan yang menumpuk, atau hubungan suami istri yang kurang harmonis, atau juga mungkin antara bapak atau ibu dengan anak yang juga kurang harmonis, atau ada ketakutan masa depan, hutang yang menumpuk, gaji sudah diterima tapi dirasa kurang dibandingkan dengan kebutuhan atau pengeluaran. Ada juga yang bosnya atau atasannya galak atau tidak cocok gaya kerjanya, tidak galak tapi cara kerja kita seperti apa, bos kita seperti apa, akhirnya bentrok terus. Nah, kalau saya jabarkan masih panjang, dan saya yakin nih semua yang sedang mendengarkan rekaman suara ini pasti kalau disuruh menulis atau curhat atau menyebutkan satu persatu, listnya pasti lebih panjang nih dari semua yang udah saya tulis gitu. Nah, pikiran kita ini tidak bisa membedakan harimau atau penyebab stres lainnya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mengancam, misalnya pekerjaan yang menumpuk, itu kan sebagai ancaman, gitu kan? Atau rasa gelisah karena hubungan suami istri yang kurang harmonis, berantem melulu. Otak kita itu akan menganggap seperti bertemu dengan harimau. Dan tubuh kita akan menghasilkan respon yang kurang lebih sama, seperti bertemu dengan harimau. Kalau kita berhadapan dengan harimau, maka tubuh kita punya respon lari, bertempur, atau freeze, gitu kan? Nah, sama begitu kita berhadapan dengan tugas yang menumpuk banyak, pikiran kita akan mengeluarkan respon yang kurang lebih juga sama jika kita berhadapan dengan harimau. Nah, jadi intinya adalah otak kita ini nggak bisa membedakan segala sesuatu yang dianggap sebagai ancaman dalam bentuk apapun, maka akan dianggap sebagai stimulus, dan respon dari stimulus itu yang paling besar salah satunya adalah stres. Kalau nenek moyang kita belum tentu berhadapan dengan harimau setahun sekali, mungkin malah belum tentu juga 3 tahun sekali gitu ya. Kita ini sehari benar-benar bisa menemui segala macam jenis harimau di dalam diri kita. Nah, karena banyak sekali kita mengeluarkan semua respon-respon stres tersebut, akhirnya menyebabkan kebingungan pada otak limbik kita. Masih ingat ya, fungsinya otak limbik adalah melindungi diri kita dengan mengatur berbagai respon terhadap tubuh ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, karena sudah di overload ya terus-menerus dengan berbagai ancaman dan lain-lain, maka otak kita mengalami kebingungan. Nah, ini yang ada hubungannya dengan berbagai penyakit yang sudah kita bahas sebelumnya. Respon paling utama dalam berhadapan dengan stres ini kan sudah kita bahas ya, lari atau bertempur, dan mungkin sebagian kecil membeku gitu ya. Jadi intinya adalah otak dan tubuh kita mulai mempersiapkan diri untuk melakukan terutama kedua hal yang di atas, yaitu misalnya pada saat kita berhadapan dengan harimau, pasti otak langsung muter gitu. Kan nggak mungkin ada yang kita ketemu sama harimau terus, ah santai harimau gitu. Kita pikir emang kucing, kan nggak mungkin gitu kan. Yang pasti begitu kita berhadapan dengan harimau, otak mulai muter dengan kencang, gimana caranya biar kita nggak diterkam, gimana caranya kita bisa lari cepat. Terus kemudian nafas mulai pendek-pendek dan terengah-engah gitu. Nggak mungkin kita berhadapan dengan harimau terus bernafas dengan lega, santai. Nggak mungkin, pasti langsung gitu kan, otot langsung mengeras untuk persiapan lari atau bertempur, mungkin langsung mengepalkan tangan atau siap-siap kabur gitu. Jadi otot langsung mengencang. Nah, semua respon tersebut mempersiapkan diri kita agar tidak mati diserang oleh harimau. Nah, problemnya kan manusia modern ini bertempur melawan harimau dalam diri kita itu 24 jam sehari, 7 kali seminggu, terus menerus aja, nggak ada berhentinya gitu kan. Nah, disinilah kita mulai lihat muncul berbagai keluhan penyakit. Nah, kita akan mulai bahas nih satu persatu. Yang pertama, wah saya asam lambung nih, selalu berasa begah, perutnya kembung, ngilu, sakit, dan lain-lain. Dari mana sih? Apa hubungannya asam lambung? Apakah hubungannya dengan menjaga makanan gitu kan? Apakah kalau kita menjaga makanan, otomatis asam lambungnya tidak terkena? Ya, tidak begitu juga. Nah, sekarang mulai kita bahas nih. Kan masih ingat ya, fungsi dari otak limbik adalah fungsi dasar untuk melindungi kita dari kematian dan mara bahaya. Nah sekarang, di perut kita, siapa yang bertanggung jawab menjaga perut kita dari berbagai macam penyakit, terutama dari luar, tepatnya dari makanan? Nah, pasti Anda udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah lambung. Jadi apa fungsi lambung? Yaitu memerangi berbagai penyakit yang berasal dari makanan yang kita makan. Kalau kita makan berbagai hal, terutama tidak dimasak, lambunglah yang akan fight. Ingatkan, fight, berkelahi. Apa yang akan diproduksi oleh lambung untuk membunuh berbagai penyakit? Nah, Anda udah tahu jawabannya, yaitu asam lambung. Mudah-mudahan mulai nih ngelihat hubungannya ya. Nah, jadi pada saat kita mulai overload dengan stres ya, dengan stimulus tersebut dan respon kita adalah stres ya, yaitu tadi kita lari atau siap bertempur, maka sistem imun di dalam lambung kita kebingungan. Karena apa? Karena lambung ini merasa diserang sebagai sebuah organ berfungsi melawan penyakit. Jadi dia merasa diserang oleh berbagai penyakit. Nah, karena fungsinya dia adalah melawan penyakit, maka dia akan mengaktifkan sistem pertahanannya yang paling utama, yaitu apa? Produksi asam lambung. Asam lambung itu, kalau misalnya kita kumpulin, terus kemudian kita teteskan di logam, itu bisa bolong logamnya. Gitu. Jadi, penyakit masuk dalam lambung, asam lambung itu melawan semua penyakitnya, dimatiin, barulah setelah itu bisa masuk ke dalam pencernaan. Nah, karena lambung itu memproduksi asam lambung yang berlebihan karena dia bingung gitu kan. Ini ada penyakit nih, ada penyakit. Ayo kita produksi. Akibatnya apa? Asam lambungnya berlebihan gitu. Dan tadi saya udah cerita kalau asam lambung itu diambil kemudian diteteskan ke logam, logam aja bisa bolong gitu ya. Ya bayangkan dong larinya kemana-mana. Sebenarnya banyak yang nanya, saya nih asam lambung ini gimana cara ngobatinnya gitu kan. Nah, nomor satu, saya akan menjawab gitu. Pertama, karena Anda stres. Karena Anda stres terus-menerus. Mau makan obat kayak apapun, mau ngatur makanan kayak apapun, selama masih punya respon kita stres, ya tidak ada berhubungan dengan asam lambungnya sendiri. Gitu. Anda akan makan obat seumur hidup terus, karena penyakitnya bukan disebabkan hal yang lain, tapi oleh stres. Gitu kan? Yang harus kita jaga adalah jangan sampai stres. Nah, ini yang orang suka salah paham. Jangan sampai stres tuh gimana? Kita ngelihat sesuatu jadi stres. Gimana caranya jangan sampai stres? Nah, ini yang harus kita bedakan dulu ya. Orang juga suka ngomong nih, oh jangan sampai stres. Lah, enak banget ngomongnya gitu. Kenyataannya kan susah. Kita ngelihat ada stimulus gitu kan, seperti harimau, terus kita pasti merespon dengan stres tadi. Fight or flight. Yang harus kita bedain adalah, ingat ya apa yang sudah saya katakan sebelumnya, stres adalah respon ya, ingat ya, respon kita terhadap penyebab stimulus stres. Jadi orang bilang jangan stres, yang dibilang jangan stres adalah jangan sampai begitu kita ada stimulus maka kita mengeluarkan respon stres ya. Jadi stres adalah responnya, itu harus diingat. Kenapa saya harus menegaskan itu? Karena kita nggak mungkin menghindari penyebab stres. Stres itu ada setiap hari. Kalau kita mau menghilangkan penyebab stres, ya kita harus pindah ke San Diego Hill. Nah, buat teman-teman yang mungkin tinggalnya nggak di daerah Jabodetabek, mungkin nanya, emang ada apa di San Diego Hill? Nah, San Diego Hill itu adalah nama kuburan. Artinya apa? Kita hanya bisa menghindari penyebab stres kalau kita sudah tidak bernyawa lagi. Kan nggak mungkin, kita masih hidup gitu kan? Nah, kemudian kita lanjut. Ada lagi yang namanya GERD, ya. GERD. Itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Nah, sebuah kondisi di mana asam lambung tadi kan udah diproduksi nih, banyak sekali. Dia naik ke atas, dia naik ke kerongkongan, dia naik ke dada, dan akhirnya menyebabkan rasa seperti terbakar yang disebut dengan heartburn. Ya, kalau heartburn diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya jadi dada terbakar, kan gitu ya. Nah, ini banyak nih penderita GERD yang nggak paham bahwa rasa panas di dada, di tenggorokan, kerongkongan, bahkan sampai ke lidah, itu adalah sebenarnya merupakan variasi dari asam lambung. Gitu. Kan ada asam lambung yang begah, gitu kan, gasnya banyak, ada asam lambung yang perih, gitu. Tapi kalau asam lambungnya naik ke atas, padahal dipikir kenapa dada saya sakit? Ya, itu karena asam lambungnya naik, dari lambung naik sampai ke dada gitu. Nah, jadi teman-teman mesti paham juga gitu, penyakit kita ini penyebabnya apa, jenisnya apa, sehingga kita juga tahu, oh ternyata sakit dada saya, sesak napas saya, kadang-kadang jantung deg-degan, itu sebenarnya berasal dari lambung. Jadi teman-teman paham bahwa penyakit tersebut bukan penyakit jantung misalnya, bukan penyakit paru-paru misalnya pneumonia atau tuberkulosis gitu, tapi penyakit yang berasal dari asam lambung. Berikutnya apa yang sering dikeluhkan? Wah, jantung saya sering berdetak kencang. Terus kemudian nafas terengah-engah, sesak nafas, dan otot kaku. Otot belakang suka pegel-pegel, terus kemudian bagian tubuh yang lain berasanya kaku. Dari mana? Nah, ingat nih, kita ini kan kalau bertemu dengan harimau, reaksi yang mungkin adalah lari dan siap bertempur, gitu kan? Setidaknya tubuh kita mempersiapkan diri kita untuk siap-siap lari atau siap-siap bertempur. Nah, pada saat kita siap-siap lari atau bertempur, pasti nafas pertama jadi pendek-pendek ya. Tadi saya udah bahas, mulai gitu kan, nggak mungkin santai. Terus kemudian abis itu apa? Nafasnya jadi terengah-engah. Nah, badan juga sama gitu ya. Pada saat nafas mulai terengah-engah, jantung mulai berdetak dengan kencang, duduk-duduk-duduk. Kan kita siap-siap lari. Jantungnya memompa darah ke berbagai penjuru tubuh. Gitu. Otot juga tegang gitu kan. Kalau lari kan nggak mungkin lemes, ototnya tegang. Atau kita mau bertempur gitu. Kayak kita mau melawan seseorang, tonjok-tonjokan, ibaratnya kan nggak mungkin ototnya nggak mengeras gitu. Jadi emang muncul yang namanya hormon adrenalin ya, yang memacu jantung bergerak cepat, kita siap untuk berlari dan lain-lain, dan juga ada hormon kortisol. Kemudian kortisol ini adalah hormon yang menyebabkan badan jadi kaku, kan? Siap-siap buat bertempur, gitu kan? Nah, tapi karena kita terus-menerus seperti berhadapan dengan harimau beberapa kali sehari, mungkin puluhan kali, gitu kan? Sementara kita tidak lari, kita di depan komputer lagi stres. Tubuh menyiapkan untuk lari, tapi kita duduk sebenarnya. Dan jantung berdebar dengan cepat, otot tegang. Berasa aneh karena kita tidak lari, kita tidak bertempur, tapi tubuh kita mengeluarkan respon seperti itu. Nah, karena semua hal yang tadi, di mana ada hormon adrenalin yang membuat nafas menjadi terengah-engah, jantung berdetak dengan kencang, kortisol yang membuat otot menegang dan lain-lain, maka akhirnya berakibat kepada stres Anda, sehingga ada yang merasa jantungnya deg-degan terus gitu kan, karena menghadapi ancaman. Mesti mulai sadar nih, ada harimau di dalam diri kita yang kita nggak tahu sebenarnya. Nah, kemudian pusing atau melayang gitu ya, ada yang migrain atau vertigo dan lain-lain. Ini dari mana nih? Nah, kembali lagi nih, saat kita berhadapan dengan stimulus seperti harimau, yang ada apa? Otak kita, ya, otak kadal atau limbik akan memerintahkan bagian otak kita yang lain, yaitu otak besar, prefrontal cortex, ya, ukurannya besar, dan berfungsi untuk berpikir. Jadi dia aktif, dan bergerak seperti mesin yang mutar dengan kecepatan tinggi. Nah, pada saat kita berhadapan dengan harimau, otak kita akan mikir, waduh, ada harimau nih. Aduh, cepat, kamu harus mikir, gimana caranya biar selamat? Apakah lari atau bertempur atau gimana? Jadi otaknya mikir lagi, atau perlu ambil tombak? Di mana ya tombaknya? Ada batang pohon tuh. Waduh, saya sempat nggak ngambil. Jangan-jangan begitu saya ambil, harimaunya nerekam saya duluan. Jangan-jangan saya belum ngapa-ngapain, harimaunya nerekam saya duluan, gitu kan? Atau mikir lagi, waduh, saya ada tas nih. Di tas saya bawa pisau nggak ya? Mestinya saya bawa pisau nih. Kenapa ya saya nggak bawa pisau? Kalau ada pisau kan saya bisa tusuk tuh harimaunya kalau dia menyerang. Bahkan kalaupun pisaunya ada, kita masih mikir lagi. Saya kan nggak pernah berantem lawan harimau. Kalau saya tusuk juga, apakah saya menang juga? Pikiran muter terus dengan berbagai pertanyaan, berbagai kemungkinan. Terus ada penyesalan kayak, duh kenapa ya saya milih jalan ini? Kan tadi rame-rame sama temen, misa saya ke kanan, dia ke kiri. Wah, saya ketemu harimau nih jalan kanan. Aduh, coba kalau saya tidak mengambil jalan di kanan. Habis itu mikir lagi. Waduh, saya ketemu harimau nih, misa. Ini teman-teman yang lain ketemu juga nggak ya? Intinya adalah otak berpikir muter dengan kencang sekali, memikirkan segala kemungkinan. Nah, inilah yang membuat apa? Anda cemas terus-menerus. Makanya ada pertanyaan kayak, kenapa ya saya mikir melulu? Kenapa ya saya cemas? Saya mikirin semua kemungkinan, mikirin semua penyesalan. Kenapa berpikir tanpa berhenti? Dan bayangkan ya, kalau otak berputar seperti mesin dengan kecepatan tinggi. Maka kepala sakit gitu kan, karena muter kenceng banget gitu. Nah, wujud dari rasa sakitnya macam-macam. Ada yang cenut-cenut gitu kan, ada yang pusing sebelah atau migrain, ada yang kayak melayang-layang, vertigo gitu ya. Ya ini kan yang jangka dekat ya. Belum lagi kalau yang jangka panjang, gimana kalau terkena resiko, kena stroke atau serangan jantung. Nah, ini banyak banget sebenarnya yang berkembang nih dari stres ini. Kemudian berikutnya, sulit tidur atau insomnia. Kenapa ya saya sulit tidur? Saya nggak ngerti nih, gimana nih caranya bisa tidur? Wah, jadi kurang tidur, jadi nggak sehat, dan lain-lain. Sulit tidur itu sebenarnya adalah lanjutan atau variasi dari masalah pikiran yang tidak bisa berhenti berpikir. Bentuknya aja yang lain ya. Misalnya, berkaitan dengan masa pandemi. Sulit tidur atau insomnia ini adalah salah satu hal yang paling sering dikeluhkan nih. Kenapa? Karena COVID selain menyerang sistem pernafasan, terutama paru-paru, juga merupakan penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh termasuk otak dan saraf. Nah, salah satu keluhan yang dirasakan orang yang pernah terkena COVID adalah jadi sulit tidur. Tapi bukan cuman yang terkena COVID saja yang sulit tidur. Buat masyarakat awam, kondisi COVID ini kan menyebabkan ketidakpastian. Akhirnya ya dialami juga semua orang yang tidak mengalami COVID pun jadi sulit tidur. Biasanya pada saat kita mendekati jam tidur, orang yang mengalami insomnia ini merasa stres karena merasa harus tidur. Saya harus tidur nih, gitu. Biasa tidur jam 3 pagi karena nggak bisa tidur. Padahal harusnya jam 9 malam atau jam 10 malam. Akhirnya apa? Muncul lagi berbagai jenis pikiran. Jadi mirip nih kayak kita ketemu sama harimau gitu kan, otak kita berputar dengan cepat. Nah, pada saat tidak bisa tidur, kita juga mikir, waduh, nanti saya hanya diam nih di tempat tidur. Terus cuma memandang langit-langit berjam-jam, tetap aja tidak bisa tidur. Aduh, stres banget deh. Terus kemudian ada lagi yang mikir, wah saya tahu nih saya sulit tidur. Nanti saya bakalan tidur, bakalan malam atau bahkan pagi. Nanti saya jadi kurang tidur. Nanti akan bangun besok, mesti pagi-pagi, pasti lelah. Nanti bakal sakit. Wah pokoknya muter-muter aja seperti itu. Terus kemudian, saya harus tidur nih. Besok harus bangun dengan energi baru, tapi saya selalu sulit tidur. Terus gimana caranya? Tambah lagi, otak itu muter terus dengan berbagai kemungkinan, berbagai pikiran, belum lagi berbagai masalah kecemasan. Nah, khusus untuk topik sulit tidur, biasanya saya bahas terpisah ya, karena panjang juga nih bahasannya. Tapi singkatnya sih kira-kira seperti ini. Tidur itu adalah proses yang terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya urutannya tidak bisa loncat. Jadi harus mengurut persis 1, 2, 3, 4. Nah urutannya kira-kira seperti ini. Pertama, kita rileks. Kalau sudah berhasil rileks, otomatis tidur jadi gampang. Yaitu tidur awal. Mungkin teman-teman suka tidur-tidur ayam nih. Antara tidur, setengah enggak gitu ya. Sampai akhirnya dia benar-benar mulai tidur. Itu disebut sebagai tidur awal. Kemudian makin dalam lagi, tidurnya menjadi tidur bermimpi atau REM, Rapid Eye Movement. Di saat itu, mata kita bergerak dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Dan biasanya bermimpi. Jadi kita ingat tuh, wow, kita ketemu dengan monster. Monster misalnya perlambang dari pemikiran kita yang sedang ketakutan. Jadi muncul berbagai lambang dan lain-lain. Kadang-kadang mimpi indah, tapi biasanya sih tidak gitu ya. Kalau orang cemas, mimpinya jarang mimpi indah. Terus kemudian baru deh tidur yang dalam, deep sleep. Itu udah nggak mimpi lagi. Biasanya orang yang deep sleep, tidur, blek gitu. Kalau orang bilang, ih gila tidurnya kayak orang mati. Ditowel-towel, ditendang-tendang dia nggak bangun. Nah, pas bangun dia udah nggak inget. Pokoknya saya tadi baru bangun dalam keadaan seger banget gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya idealnya kita capai. Nah, dengan melihat bahwa prosesnya itu harus berurutan, artinya apa? Kalau kita tidak bisa rileks, ya kita tidak bisa nih tidur-tidur ayam baru mulai tidur. Nah, kalau Anda punya target, harus tidur, otomatis kan tambah stres. Akibatnya apa? Jadi tidak bisa rileks. Kalau tidak bisa rileks, tidak bisa tidur, gitu. Jadi yang harus Anda lakukan adalah ya rileks dulu. Semua yang saya katakan kepada Anda ini mestinya sudah mulai bisa melihat kesimpulan sendiri ya. Stres adalah penyebab utama dari berbagai penyakit yang mungkin ya kelihatannya tidak berhubungan. Dari stres lari ke kepala, lari ke perut, lari ke dada, lari ke belakang, ya, lari ke kaki, dan bahkan lari ke kanker dan penyakit-penyakit yang degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, kenapa sih Anda membaca artikel atau mendengarkan rekaman suara ini? Ya, kemungkinan besar karena stres, ya. Jawaban ini nggak enak didengar. Aduh, ternyata saya stres loh. Tapi saya nggak stres. Di sini harus diakuin ya, bahwa kalau emang mau mengakui bahwa okay, saya sudah mendengarkan rekaman suara ini, sudah membaca artikelnya, dan ternyata saya stres. Kalau sudah mengakui, ini udah pintu awal dari kesembuhan, ya. Musuh utama dari semua penyakit apa sih? Yaitu denial atau penyangkalan. Sakit tapi nggak merasa sakit. Sakit tapi nggak mau berobat. Sakit tapi nggak mau cari solusinya. Nah, saya udah bahas kan panjang lebar banget gitu kan. Pasti teman-teman mikir dong, saya butuh solusi nih. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita akan mulai masuk ke dalam topik pernafasannya. Inti dari apa yang ditulis di sini. Dengan mengatur nafas kita, kita akan mulai bisa mengontrol pikiran kita. Terutama yang paling penting adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran yang tidak kita sadarin. Stres yang kita tidak tahu kalau kita stres. Gitu. Jadi yang tadinya kalau kita takut nih bertemu dengan harimau gitu kan. Karena harimau itu adalah penyebab kan, stimulus, perangsang. Perangsang itu bisa kita jadikan sahabat loh. Nah, justru kita bisa bersahabat dengan harimau di dalam diri kita. Di dalam artikelnya ada gambarnya nih, ada orang lagi pelukan sama harimau, dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan nyata. Artinya apa? Kalau kita sebagai orang awam nih, nggak punya pengetahuan pada saat kita menghadapi harimau, wah yang ada kita ngeri gitu kan, dikuasai bahkan. Jadi bukan cuma takut sedikit, tapi benar-benar dikuasai rasa takut. Namun, seorang pawang harimau, dia akan menguasai rasa takut ini, bahkan bisa mempergunakannya untuk mencari nafkah. Misalnya pawang harimau, ya tentu dia akan waspada, karena kan bukan kucing, gitu kan. Tapi dia juga tahu bahwa yang nggak usah takut berlebihan, karena kita tahu bagaimana cara berhubungan dengan harimau tersebut. Misalnya, seorang pawang harimau itu tahu kapan harimau lapar. Jadi, kalau harimau lapar, dia nggak akan mungkin dong masukin kepalanya, gitu kan. Ada tuh ya, masukin kepala mulut harimau, terus difoto, cekrek. Kita juga tahu, oh kalau lagi marah, jangan melakukan itu, gitu kan. Misalnya kita tahu, oh, kita lagi rentan nih terhadap stres. Ini ada pekerjaan. Ya udah kita hindari dulu misalnya gitu kan. Atau kita liburan dulu. Atau kita jalan-jalan dulu. Atau kita ngobrol dulu dengan orang. Nah, itu kalau kita sudah seperti pawang harimau. Nah, olah nafas ini memungkinkan kita terkoneksi dengan pikiran bawah sadar. Dan juga dengan emosi kita. Olah pernafasan membuat kita bisa connect nih dengan sistem saraf vagus. Sistem saraf vagus inilah yang menghubungkan antara otak kita dengan berbagai organ tubuh yang lain. Yang tadi semua sudah dibahas, yaitu apa? Yang berhubungan dengan nafas kita, yang berhubungan dengan detak jantung kita, yang berhubungan dengan pencernaan kita, yang berhubungan dengan organ-organ peredaran darah dan lain-lain. Mulai kelihatan ya, harimau atau binatang buas lainnya lah. Saya kan kasih contoh harimau atau singa gitu kan. Tapi Anda bisa ganti dengan beruang, dengan hyena, dengan serigala, dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah perlambang dari stimulan atau penyebab stres dalam diri kita. Seorang praktisi pernafasan adalah orang yang mampu mengenali harimau dalam dirinya. Dia tahu kapan diri dipenuhi rasa takut, marah, kesal. Namun tidak membiarkan nih rasa takut, marah, dan kesal ini menguasai diri. Jadi wajar kalau kita marah. Wajar kalau kita kesal, tapi yang gak wajar adalah kalau marah luar biasa, kalau terus-menerus kesal tanpa berhenti. Nah, orang yang melakukan latihan pernafasan paham, stimulan ini bisa dijadikan teman, sehingga kita bisa mempergunakan energi yang dari rasa marah, kesal, atau yang lainnya menjadi energi untuk berkarya. Misalnya, pada saat kita melihat, ih orang kok pada nggak pakai masker, kesel nih. Rasa kesalnya itu kita bisa membuat menjadi, oh kalau gitu saya akan menulis sebuah posting yang akan dimuat di berbagai majalah online. Nah, ini kan menjadi energi buat berkarya. Nah, anggap deh harimau ini adalah COVID-19. Pada saat berhadapan dengan COVID, kalau kita sudah paham, kita tidak menjadi ketakutan. Waspada iya. Ingat ya, pawang harimau itu tidak menganggap harimau itu kucing kecil. Dia tetap waspada. Tapi dia tidak takut berlebihan. Nah, artinya apa? Setelah para sahabat di sini membaca artikel atau mendengarkan rekaman suara ini, jadi paham bahwa stres adalah penyebab dari berbagai penyakit. Artinya sudah siap nih untuk mulai mempelajari dasar-dasar pernafasan. Jadi setelah ini siap-siap nih. Siapkan earphone Anda. Lalu kita akan mulai memahami dasar pernafasan, dan setelah itu kita akan mulai melanjutkan untuk mulai latihan pernafasan. Oke, semoga artikel dan rekaman suara ini bermanfaat bagi Anda yang membaca atau mendengarkan, dan kita siap-siap ya untuk mulai belajar dan mempraktekkan latihan pernafasan ini. Saya Ades Aulia, pendiri dari Immersiva Studio. Sampai jumpa di dalam artikel dan rekaman suara yang lain.